Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuni dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu. Dan kita harus perjuangkan agar ilmu ini menjadi ilmu nafi', karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu manafa' wa laysa makhufil. Ilmu itu yang bermanfaat bukan hanya sebatas dihafal tanpa meremehkan hafalan, tapi harus bermanfaat. Dan ilmu nafi itulah yang akan membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Ilmu nafi itulah yang akan membuat kita bisa tersenyum di tengah puing-puing musibah. Kenapa? Karena Allah akan turunkan ketenangan. Nazalat alaihim sakinah. Allah akan turunkan keterangan. Ketenangan itu turun. Wasyatuhum rahmah. Dan dia akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana enggak tenang sedangkan Allah yang kasih ketenangan? Allah yang kasih rahmat, kasih sayang. Beda loh hadirin, seorang anak itu yang tumbuh dan berkembangnya selalu merasa disayangi dengan anak yang tumbuh kembangnya itu merasa dibenci, merasa gak diinginkan, merasa terbuang. Itu hasilnya nanti beda. Kita tahu itulah. Atau mungkin diantara kita mengalami itu. Itu baru merasa disayang oleh lingkungan. Bagaimana jika seseorang hamba itu hidup dan selalu merasa disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga itu bukan asumsi. Karena ada juga yang asumsi hadirin. Allah itu maha baik ya, semua keinginan saya dikasih. Tapi dia enggak sholat. Dan yang dimaksud dengan keinginan hanya keinginan duniawi, itu mah istidraj gitu loh. Tapi dia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu asumsi. Sebenarnya dia enggak dapat dan dia enggak merasakan kasih sayang. Tapi karena hawa nafsunya diturutin terus, jadi kayaknya dia disayang gitu loh. Tapi kalau pure benar-benar disayang, itu orang tuh hidup tuh beda diri. Itu aja. Kita tuh kan pernah jadi anak-anak, jadi remaja. Gimana rasanya tumbuh kembang itu disayang sama keluarga? Dan bandingkan kalau kita merasa dibuang sama keluarga, disingkirkan sama keluarga, dicueki, dinomorduakan, gitu. Gitu, hadirin. Pernah merasa jealous sama orang tua, terus kita kata, kenapa aku terus yang disalahkain? Nah, itu. Pernah ya? Antum pernah jadi korban begitu? Enggak. Alhamdulillah enggak ya, orang tua antum baik-baik semua. Insyaallah. Itu kan enggak enak hidup kayak begitu. Padahal enggak juga gitu loh. Emang kita salah aja. Tapi hidup merasa enggak disayang tuh enggak enak, hadirin. Nah, gimana kalau hidup tuh enggak disayang sama Allah? Itu bahaya. Itu bahaya. Mau sekaya apapun enggak enak hidup kayak begitu. Tapi kalau hidup disayang sama Allah tuh, mau lagi susah, enggak punya duit, enak aja. Nah, ini yang perlu ditanamkan dan direnungkan terus sama kita semua. Nah, kuncinya itu tuh hidup dengan ilmu. Hidup bersama majelis ilmu itu baru. Karena jaminan dari Nabi SAW, nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah. Ketenangan akan turun di tengah-tengah mereka dan rahmat itu akan meliputi mereka. Itu hadirin. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu minta ilmu nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lalu hadirin Allah muliakan, jaga syahadatan kita dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kembali bersama hadith Abu Hurairah. Hadith Abu Hurairah tentang Muslim. Ini mempertegas apa yang dijelaskan hadith Ibnu Umar dan tambahan. Gitu. Nanti juga kita akan masuk hadith Abu Hurairah lagi yang juga menekankan poin-poin yang hampir sama dan yang sama. Tapi kita lanjutkan dulu hadis ini, hadirin. Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau. Semoga Allah merahmati para ulama kita. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lain, لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. Ia tidak mengkhianati saudaranya, ia tidak membohongi saudaranya, dan ia tidak biarkan saudaranya. Jadi hadirin Allah muliakan, dia tidak mengkhianati, dia nggak mengkhianati, dia tidak membohongi, dan dia tidak membiarkan. Itu hal yang penting hadirin. Dan kita sedang membahas kemarin tentang khianat. Tentang khianat. Jangan khianati orang lain. Hadirin Allah muliakan. Kita kemarin sudah jelaskan bahwa khianat ini apa kemarin khianat? Apa khianat hadirin? Kata al-imam atau kata para ulama kita, Kata Al-Imam Al-Munawi, khianat itu tafrid fil amanah, lalai dalam menunaikan amanah. Itu kata Al-Imam Al-Munawi. Itu juga dijelaskan Al-Imam Ibnul Jauzi. Kata beliau, at-tafrid fi ma yu'tamanul insanu alaih. Itu khianat. Jadi kalau kita dikasih amanat kita lalai, itu khianat. Lebih luas daripada yang kita pikir ya. Kita pikir itu khianat tuh cuman makan temen doang misalnya, atau dititipin barang diambil, dirusak, dipakai, gak bertanggung jawab gitu kan. Terus apa lagi? Khianat tuh yang terbesit di benak kita, di masyarakat kita pasti khianat. Nah, kalau apa? Kalau bisnis bawa kabur duit orang gitu ya. Terus apa lagi? Kalau jadi pegawai, pokoknya banyak berkaitan dengan uang lah, atau khianat kepada bangsa dan negara gitu loh. Jadi pengkhianat ya. Jadi mata-mata musuh gitu loh. Enggak menjaga tanah airnya. Ya, tapi enggak menunjukkan semua atau gambaran khianat secara utuh. Khianat secara utuh itu tafrid fil amanah, melalaikan amanah. Jadi semua amanah yang kita lalaikan itu masuk ke bab khianat. Serem ya hadirinnya. Ya itu. Jadi apapun amanat. Itu makanya. Istri itu amanat. Kita kalau gak menunaikan hak istri, kita berkhianat sama walinya. Sama orang tuanya, kalau orang tuanya yang menyerahkan kepada kita. Sama istri kita juga. Gitu. Kita gak didik istri kita nih, khianat kita nanti, khawatir. Tenang aja, aku udah kasih apa uang belanja yang banyak, Ustaz. Iya, bagus. Kasih uang belanja yang banyak, kalau mampu ya, bagus. Tapi kan, hak istri bukan hanya uang belanja. Bahkan ada yang lebih besar lagi, yaitu dididik. Dan dijaga dari api neraka, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ustaz tenang aja, anak-anakku mau sekolah di sekolah yang bagus-bagus dan biayanya gak murah. Alhamdulillah kalau mampu. Tapi bukan hanya sekedar di sekolah, itu anak-anak harus dijaga dari api neraka, harus dididik. Kalau enggak, khianat. Atau jadi suami itu enggak berkhianat bukan sebatas enggak berselingkuh sebagaimana yang dipikir banyak orang. Tapi ketika amanat itu enggak dijalankan, itu khianat. Sebagaimana istri juga demikian. Istri enggak jaga kehormatan, itu khianat nih. Istri yang gak menunaikan hak suaminya, khianat nih. Nah ini juga penting. Kadang-kadang banyak istri yang lebih dulu ngaji, lupa gitu loh. Harusnya kan semakin dalam belajar agama, semakin ngaji, semakin nurut sama suami selama gak maksiat. Tapi kadang-kadang tuh setan mainkan, akhirnya sang istri itu meninggi gitu di hadapan suaminya karena menganggap suaminya belum hijrah, belum belajar agama. Nah, itu ninggi depan suami itu enggak menjalankan amanah. Karena amanahnya kita disuruh nurut. Gitu loh. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dalam surat An-Nisa 34. Qanitat, wanita yang nurut sama suami selama enggak maksiat. Bisa jatuh ke dalam khianat juga, hadirin. Jadi ingat, saudara itu bukan hanya sekedar yang jauh-jauh atau apa, orang lain saudara seiman. Yang masuk pertama kali itu saudara seiman dan sedarah, misalnya seiman dan serumah gitu, seiman dan se kamar gitu loh. Maksudnya suami atau istri. Seiman dan se ruang keluarga, maksudnya anak-anak misalnya. Itu. Ya, seringkali lupa. Nah, apa sih hukum khianat, hadirin? Kemarin kita belum sebut hukum khianat. Ini kan dilarang nih. Kata Imam Al-Zahabi, Imam Al-Zahabi salah satu ulama dalam mazhab Syafi'iyah, al-khiyanah minal kabair. Khianat itu diantara dosa-dosa besar. Dosa besar ternyata, hadirin. Al-Imam Ibnu Hajar pun menekankan annal khiyanata fil amanati wal wadi'ati wal 'aini al marhunah wal musta'jarah aw ghairi dhalika min al kaba'ir. Khianat dalam berbagai macam amanat atau wadi'ah, simpanan, jaminan, atau sesuatu yang disewa, dan lain-lain, itu termasuk dosa-dosa besar. Gitu, hadirin. Jadi itu yang perlu kita camkan. Hati-hati. Makanya para ulama dulu kan takut sekali kalau dikasih amanat. Kalau sekarang mah kayak tenang aja gitu. Ya kalau bisa bertanggung jawab silahkan, tapi hati-hati lah. Karena hadirin Allah muliakan, Allah akan murka masalahnya. Dan ini dosa besar. Makanya Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis Abu Hurairah, ayatul munafiqi thalath, idha haddatha kadzab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Tanda orang munafik itu ada tiga: jika berbicara dia berbohong, jika dia berjanji dia ingkari, dan jika dikasih amanat dia khianat. Itu yang perlu kita tanamkan dan perlu kita renungkan. Hadirin Allah muliakan. Jadi khianat itu dosa besar. Nah, terus apa lagi sih dampak buruk dari khianat? Selain dosa besar, dampak buruk dari khianat adalah diantaranya tuskhitullah 'alal 'abdi. Kata para ulama, khianat itu membuat Allah itu murka sama hambanya. Murka dengan hambanya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 107. An-Nisa ayat 107. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Dalam surat An-Nisa ayat 107. Allah berfirman, Allah enggak mencintai, Allah enggak sayang, man kana khawanan athima, sama orang yang berkhianat dan bergelimang dosa. Allah gak sayang hadirin. Allah murka. Allah benci. Semua orang-orang yang suka berkhianat, Allah gak suka. Itu hadirin. Jadi, walaupun terkesan itu korban kita gak ngerti, atau kayaknya fine-fine aja, atau gak bisa berbuat apa-apa, atau kita bisa lolos dari jeratannya karena kita bisa bersembunyi, kita bisa memanipulasi, tapi Allah tidak. Allah tidak hadir. Allah tidak bisa dikecoh. Dan Allah benci. Allah benci. Allah enggak suka sama itu. Allah enggak mencintai orang-orang yang suka berkhianat. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah enggak suka, aduh. Kita ini kalau jadi pegawai, kalau bos kita udah enggak suka sama kita, mendingan kita resign aja deh, hadir. Itu kerja gak ada enak-enaknya. Kerja bos kita, apalagi di atas kita, langsung gak suka sama kita. Hadirin. Walaupun digaji besar sama perusahaan, ada banyak orang keluar. Kan gak enak sama sekali. Nanti gak dikasih kerjaan lah. Dicari-cari kesalahannya lah. Itu baru bos. Lalu gimana dengan Rabbul Alamin kalau udah gak suka sama kita? Gimana mau resign kemana diri? Itu yang perlu kita tanamkan. Makanya kata para ulama, bahayanya adalah itu. Allah gak cinta, Allah gak suka. Pelajaran yang berikutnya, atau mudarat amanat yang berikutnya, kata para ulama, khianat itu adalah jalan menuju permusuhan di dunia dan neraka di akhirat. Jadi itu jalan menuju permusuhan di dunia dan neraka di akhirat. Jalan menuju neraka dan di akhirat. Orang yang berkhianat banyak musuhnya, hadirin. Dicari-cari orang. Orang pada kesal sama dia. Dan dicari beneran. Ada yang mau digebukin sama, ada yang mau di ini, ada yang mau dibunuh, hadirin. Dia berkhianat. Jadi hidup tuh berantakan di dunia. Di akhirat neraka. Makanya kan itu hadirnya. dosa yang akan kena di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat kena lagi khianat di antaranya. Khianat. Permusuhan. Rumah tangga rusak kan karena pengkhianatan. Rusak rumah tangga. Ada banyak rumah tangga rusak karena pengkhianatan. Ada banyak hubungan orang tua dan anak itu hancur gara-gara pengkhianatan. Pengkhianatan itu jalan buruk di dunia maupun di akhirat. Betapa banyak hubungan persaudaraan itu putus gara-gara pengkhianatan. Hubungan yang solid bertahun-tahun putus gara-gara pengkhianatan. Itu hal yang fatal, hadirin sekalian. Jadi harus dijaga. Hadirin Allah muliakan. Berikutnya, di antara dampak buruk pengkhianatan adalah kata para ulama, aswa'u ma yubtinul insan, itu rahasia terburuknya seorang manusia. Jadi setiap kita punya rahasia, yang paling buruk itu kalau kita merahasiakan pengkhianatan kita, itu buruk kata para ulama. Itu bahaya. Karena kan pengkhianatan kan ditutupi gitu. Main belakang gitu, itu yang paling buruk deh. Berkhianat. Karena itu tanda orang munafik. Tanda orang munafik. Ada pengkhianat di tengah-tengah kita kan, orang berarti kan gak disingkap gitu, ternyata sudah bertahun-tahun berada di tengah-tengah kita misalnya gitu, karena dia disembunyikan, pengkhianat kan disembunyikan biasanya, itu rahasia paling buruk atau diantara rahasia paling buruk itu pengkhianatan. Makanya karena itulah di sisi Allah Subhanahu wa taala orang munafik itu lebih buruk daripada orang kafir. Makanya kan fidarkil asfali minan nar. Orang munafik yang nifak i'tiqadi keyakinan itu berada di paling dasarnya neraka, disiksa lebih parah daripada yang lain. Karena itu paling buruk. Paling buruk. Paling buruk itu pengkhianatan. Allah Ta'ala bisa. Itu poin. Lalu oleh karena itu jaga diri kita dari pengkhianatan. Lalu yang berikutnya kita lanjutkan, hadirin yang memuliakan. Wala yakdzibu, dan dia tidak membohongi saudaranya. Dia enggak bohongi saudara. Dan masalah bohong sudah kita bahas. Alhamdulillah. Sebatas penekanan sekali lagi bohong itu dosa besar. Dan bohong salah satu dosa yang akan dibalas di dunia sebelum di akhirat, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah bahas juga. Jadi pengkhianatan, kebohongan itu akan dibalas, dihukum di dunia sebelum di akhirat. Dan bohong adalah ciri munafik sebagaimana pengkhianatan adalah ciri kemunafikan. Jadi sekali lagi ini temenan ini ke pengkhianatan dan kebohongan. Dan biasa orang yang berkhianat kan bohong. Soulmate teman-teman jamaah sekalian. Orang yang berkhianat itu dia akan bohong juga. Bohong salah satu bentuk pengkhianatan. Gimana yang berkhianat bohong? Kamu ada kamu habis dari mana? Bilang ke sini lah. Gitu lah. Mas kamu dari mana? Bilangnya rapat lah, padahal berkhianat. Atau anak-anak gitu loh. Dikasih amanat sekolah dikabur. Ditanya gimana pelajaran matematika tadi? Biasa mah. Enggak ada yang spesial. Ya iyalah enggak ada yang spesial dia enggak masuk. Jadi orang yang berkhianat akan bohong. Jadi hadirin Allah muliakan. Hati-hati dengan kebohongan. Hati-hati dengan kebohongan. Dia enggak bohongi saudaranya. Kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Apa aja kira-kira kecuali syariat? Hadirin. Yang dikecualikan oleh syariat. Anomalinya apa anomalinya? Mendamaikan orang yang apa? Yang berselisih ya. Al-islah bainan nas. Jadi jangan polos-polos kalau ada dua orang yang lagi ribut atau lagi sebel-sebelan, lagi kesel-keselan. Dia ngomong apa tentang gua? Dia tuh sayang banget tau gak sama lo. Yang benar, iya. Padahal gak pernah ngomong gitu. Terus ditanya lagi, lo habis dari dia tadi? Iya, ngapain aja? Ya namanya juga orang kan itu ya. Sebenarnya dia sayang sama lo. Jadi sekali lagi hadirin, kalau udah mau mengisrah tuh jangan polos-polos. Ya udah karena lo udah sekuat gue harus jujur. Enggak juga. Kalau mengisrah ya, kalau mengisrah tuh mendamaikan. Lalu fil harb, dalam peperangan yang syar'i. Peperangan kok boleh, yang melukai aja boleh, apalagi ini gitu loh. Jadi itu poin. Lalu yang ketiga, wa fi hadithil rajuli imra'atah wa hadithiha iyah. Kalau suami bicara ke istri atau istri bicara ke suami. Namun yang perlu kita ingat maksudnya adalah bohong yang membuat atau yang menumbuhkan rasa cinta. Gitu. Bohong yang menumbuhkan rasa cinta, bukan bohong secara mutlak nggak boleh. Gitu loh. Contohnya banyak, misalnya makanan istri nggak enak. Gitu loh. Nah kita boleh bilang ini makanan terenak yang pernah aku makan hari ini, karena dia belum makan dari pagi misalnya. Tapi enggak juga, tapi kalau bilang bohong enak, ini enak-enak, enggak masalah. Atau misalnya istrinya kemo, akhirnya rambutnya rontok semua, terus kan agak mungkin wanita sebagai wanita minder, gimana aku ini enggak oke atau oke. Padahal jelas ada perubahan. Itu gak apa-apa. Itu maksud berbohong. Bukan bebas kemana-mana, enggak. Sekali lagi, jangan sampai itu tadi, itu masuknya ke pengkhianatan. Kalau pengkhianatan jelas haram, dosa besar. Dan kena dua kita, kena dosa pengkhianatan dan dosa bohong, dan dua-duanya dosa besar. Dosa pengkhianatan dan dosa bohong, dosa besar, hadirin. Ini yang perlu kita hati. Jadi sebatas menumbuhkan rasa cinta dan sayang, itu aja, Rana. Nggak meluas ke yang lain, dan yang ini nggak berkaitan dengan pengkhianatan suami atau pengkhianatan istri. Adapun pengkhianatan lalu dia bohong sama pasangannya, dosanya dua, dosa pengkhianatan dan dosa bohong. Dan satu dosa itu aja udah dosa besar, apalagi dua. Dan dua-dua dosa besar ini akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Itu poin. Atau kondisi darurat, salah satu anomali kasus kondisi darurat. Yang apa? Menghilangkan nyawa atau kehormatan dan lain sebagainya. Allah Ta'ala alam. Misalnya seorang wanita mau diperkosa, terus dia bohong sehingga dia bisa lolos dari itu darurat. Itu darurat. Itu yang di atau pengecualian yang diperbolehkan. Allah Ta'ala misal. Dan yang berikutnya, wala yakhdhulu. Dan dia tidak membiarkan saudaranya kesulitan tanpa dia tolong jika dia mampu. Atau tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Jadi dia tidak biarkan saudaranya dalam kesulitan tanpa dia tolong selama dia mampu dan tidak meninggalkan mudharat yang lebih besar. Artinya kalau dia gak mampu, ya la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Atau dia mampu, tapi kalau dia bantu mudharatnya lebih besar. Gitu loh. Mudharatnya lebih besar. Dan kasus banyak masalah ini. Misalnya saudara kita jadi keenakan, jadi ngandelin kita, akhirnya kultur dan habits buruk gitu loh. Mungkin kita harus gak bantu biar dia belajar, biar dia berjuang, atau hal-hal simpel lah. Anak kita atau keponakan kita lagi pakai sepatu kesulitan, bisa jadi kita gak bantu. Biar apa? Biar mandiri dia. Jangan semuanya dibantu. Semua dibantu dia jadi manja. Itu contoh. Padahal mampu-mampu. Jadi sekali lagi, jika kita mampu, karena kemampuan kita terbatas. Hari ini ada berapa orang yang butuh? Emang kita bisa cover semuanya? Gak mungkin bisa. Terus gimana? Ya, fattaqullah mastata'tum, bertakwa pada semampu kalian, semampu kita. Kita mampu satu, satu orang, dua, dua orang. Dan gak harus kalau kita bantu si A berarti kita harus bantu si B. Gak juga. Kalau kita mampunya cuman bantu satu orang, walaupun mereka temenan, kita hanya mampu bantu satu orang. Dan si A lebih darurat daripada si B. Udah bantu si A dulu. Dan si B atau si C gak usah jealous. Rizki itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan biarkan saudara kita dalam kesulitannya tanpa kita bantu, padahal kita mampu, atau tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Dan ini harus jujur. Mungkin kita bisa cari excuse atau cari alasan di hadapan teman kita, mohon maaf ya bro, gue lagi gak ada duit nih. Oh, gak masalah kok, padahal ada. Oke, dia kan dia gak ngerti, Allah kan tahu. Allah Ta'ala alam bisa. Dan bantu saudara kita itu akan membuat Allah bantu kita, hadirin. Kan Allah fi'unil abdi, maka kan al-abdu fi'uni akhi. Allah tuh ngebantu hambanya, ketika hambanya membantu saudaranya, bantulah selama kita, kalau gak mampu gak masalah, tapi kalau kita mampu, bantu. Dan ingat, bantu bukan hanya dengan uang, bisa bantu tenaga, bantu ide, pemikiran, bantu network. Kita gak punya ide, kita gak punya waktu, kita gak punya tenaga, kita gak punya duit, tapi gue kenal orang yang insya Allah bisa bantu lo, gue hubungi ya gitu. Bisa jadi network kita itu yang sangat ngebantu dia setelah taufik dari Allah. Jadi apapun cara membantu, atau tadi, bantulah dengan cara tidak dibantu gitu. Anak kalau dibantu dia gak belajar-belajar, gak pinter-pinter, gak mandiri, itu bantu orang dengan cara gak bantu dia. Bisa juga itu gitu. Itu poin. Ada orang begitu, hadirin. Apa yang bisa saya bantu? Bantu saya dengan tidak bantu saya. Alhamdulillah, ada Allah. Lalu saya tahu apa yang harus saya sudah tahu ilmunya, dan saya mau coba sendiri. Kalau enggak, saya enggak pintar-pintar. Kalau kamu bantu terus, saya enggak pintar-pintar nanti. Ada orang begitu. Tapi saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah kasih taufik. Dan hari ini hari Jumat, hadirin, hari yang spesial. Maksimalkan hari ini dengan ibadah, hari yang paling banyak amalannya, sebagaimana amalan rutin kita, ditambah ada sholat Jumat, ada baca Al-Kahfi, perbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa nanti sore, perbanyak zikir. Semoga Allah kasih taufik kepada kita pada hari ini. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.